tak ada cinta di hati untuk dirimu. Ku dekati kamu hanya untuk membujuk agar terwujud semua keinginan. Siapa aku? Apa maksudku? Sedikit.